شريعة الإسلام راق رواعها والكفر أصبح جيشه متقهقرا والشريعة الإسلام راق Nah, ini yang disebut dengan bayati syuri. Coba wa syariatul Islam. Wa syariatul Islam. Wa syariatul Islam. Wa syariatul Islam. وَشَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ وَشَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ رَاقَرُهَا ini yang disebut dengan bayati syuri.